Monggo. Perbedaan antara infak dan sedekah. Infak sedekah ada yang wajib ada yang sunnah. Ya. Sedekah yang wajib, nafkah yang wajib hampir sama. Seperti menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang yang kita tanggung, orang tua, kerabat, menafkahi para pembantu, para budak, menafkahi kendaraan. Itu nafkah wajibah. Kalau dikatakan sedekah, sedekah berwajibah. Umumnya ketika dikatakan sedekah wajib, itu dimanakan dengan zakat. Sedekah yang wajib sama dengan zakat. Kalau nafkah, tidak dikatakan sebagai zakat. Jadi sedekah, zakat itu bergandengan. Zakat ketika disebutkan secara umum, secara mutlak, itu zakat mal. Ketika fitrah dikasih embel-embel, zakat fitrah, sedekah fitrah. Dibahami insyaAllah ya. Adapun sedekah-sedekah sunnah dan infak yang sunnah semuanya sama. Nafkah sunnah, infak sunnah, sedekah yang sunnah itu semuanya sama. Tapi tidak ada yang mengatakan zakat yang sunnah. Zakat itu pasti wajib. Ima zakat mal atau zakat fitrah. Nafkah ada yang sunnah ada yang wajib. Sedekah ada yang sunnah ada yang wajib. Sehingga dilihat isti'amalnya, penggunaannya ketika para ulama membahasakannya. Bab yang menerangkan tentang sedekah yang wajibah itu zakat ya. Bab nafkah sedekah umum. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah, ada sedekah-sedekah yang sunnah. Barakallahu. Nah, kalau antum membantu sebuah tempat yang ingin bangun masjid, antum gelontorkan dana untuk bangun masjid, namanya zakat mal, sedekah fitrah, zakat fitrah ataukah nafkah ataukah sedekah? Jawabannya? Dikatakan sedekah atau infak, sedekah jariyah atau infak fi sabilillah. Ketika antum menafkahi anak istri, antum bahasakan apa biasanya? Nafkah. Nafkah untuk anak istri. Ini punya wajib. Wah. Ngerti enggak? Sehingga ada istimewanya masing-masing barakallahu. Ya. Apa barakah. Oh, barokah itu kan maknanya adalah subutul khairah fi syai. Langgengnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ini dikatakan barokah ketika dia selalu membawa kebaikan. Dan kebaikannya dari Allah azza wajalla, khair ilahi. Dan langgeng gitu. Ini mesti membawa keberkahan, mesti membawa kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sebuah harta dikatakan harta yang barokah ketika harta itu diambil dari cara yang halal, mubah, digunakan juga untuk perkara halal dan mubah. Kapan dikatakan barokah ketika itu membawa kebaikan? Barokah itu. Orang yang menggunakannya selalu menggunakan untuk perkara kebaikan. Orang yang menikmatinya merasa cukup dengan itu. Nggak digunakan untuk perkara yang sia-sia. Difahami? Harta yang tidak barokah, harta yang banyak. Tapi harusnya kurang. Tidak barokah. Atau hartanya itu ada kok cepat sekali terbuang, hilang dalam perkara yang sia-sia, perkara yang mungkar. Itu tidak barokah. Tapi ketika dia tergunakan untuk perkara yang baik, untuk nafkah anak, nafkah istri, kebutuhan hajat yang memang syar'i itu mubah, atau juga untuk perkara ibadah, itu barokah. Barokah. Dan tidak bakal habis. Ima fisiknya, ima keberkahannya. Ada uang 50 juta. Pengen umroh ya. Hah? Berapa sekarang biaya umroh? Masa pandemi dibuka ya. Bintang 5, kamar berdua 40 juta. Hah? Umroh 12 hari. Ada bahasa. Apa namanya? Quarantine al-out. Plus ya kan uang karantina. Nggak ya. Sudah, keluarkan. Ketika antum mengeluarkan 40 juta untuk umroh, itu bukan perkara yang sia-sia. Gitu. Itu ibadah kepada Allah. Itu akan menjadi keberkahan, insya Allah. Kita itu nggak tahu 10 juta. Masya Allah, ini itu perkara ibadah. Ya, antum punya rezeki, insya Allah, lumayan rezekinya. Tuban, bangun masjid. Belum, enggak usah pakai hitung-hitungan. Saya ke juta dikasihkan semua, enggak masalah. Enggak masalah? Enggak masalah ya? Enggak masalah. Loh, entah. Uang habis. Enggak, uang tadi saya utuh di sana. Kalau kamu ikhlas dalam mengerjakan, dan ingat, dengan itu akan membawa keberkahan berikutnya. Pengembangan harta, muncul harta berikutnya. Enggak usah khawatir. Makanya as-siqah. As-siqah itu bi-khalfillah. Harus percaya sepenuhnya Allah akan mengganti harta ini. Kalau enggak, hampir hilang katanya. Jangan-jangan ketika dahulu para sahabat urusan masalah infak sedekah jariyah gak pakai hitung-hitungan. Mereka yakin akan diganti. Yakin akan bawa keberkahan. Di dalam hadis, sahabat Umar pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah menganjurkan kita untuk sedekah dan infak fisabilillah. Pas kebetulan aku punya harta banyak. Tak bawa separuh. Kali ini aku akan bisa mendahului Bakar Siddiq. Datang, ya Rasulullah, ini aku membawa infak dan sedekah hartaku. Berapa? Separuh hartaku, ya Rasulullah. Apa yang kamu usahakan untuk bakar kamu? Separuh yang lainnya. Tidak lama, tetap Bakar Siddiq, Allah meridainya membawa semua harta yang dia miliki. Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku lillahi ta'ala. Fisabilillah. Nah, apa yang kamu sisakan untuk Allah? Saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu as-siqah namanya. Tawakal yang sangat tinggi. Sangat-sangat percaya Allah akan mengganti. Yang enggak punya ini jangan macam-macam. Dia percuma, dia enggak ikhlas. Sudah mengeluarkan semua hartanya, mikir-mikir. Aku kita kepaksa ini Ustaz dia ngomong kaya umur gak enak apa ya aku akhirnya apa lah ambiar harus ikhlas harus tulus dan harus percaya penuh akan diganti oleh Allah itu mereka bisa demikian dikarenakan ngerti kemaslahatan itu semuanya dan ngerti gak bakal habis barokahnya itu mengerti. Pernayat lantana rujur hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan al-bir al-jannah jika kamu menginfakkan harta yang paling kamu sukai. Langsung Abu Talha maju berdiri. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, turun ayat ini. Harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Kurmanya bagus, ada sumurnya, ada mata air yang sangat jernih, airnya sangat manis airnya, dan langsung bisa ke situ. Harta yang paling cintai. Harta yang aku paling cintai Ruha. Sekarang sadaqahillahi ta'ala wa rasuli. Serahkan semuanya kepada Rasul. Nggak mikir. Nggak ngerti. Besarnya pahala, mengerti akan diganti Allah Azza wa Jalla dan keberkahan harta. Nggak bakal habis harta dengan sadaqah. Makanya dievaluasi ini kok. Uang banyak, masuk banyak. Cepat hilang lagi gitu. Loh, kok dalam perkara yang gak beres? Tanya gak faroka. Jadi. Harus itu. Tapi ketika itu mendapatkan kerja segala macam, ada pemasukan sekian-sekian untuk prihatin yang misalnya ada. Cukup. Gak ada gak cukup. Bisa makan semuanya. Anak makan, istri semuanya makan. Faroka insya Allah ya Pak. Yang penting terpakai untuk mubah atau perkara yang syar'i. Ingat. Ketika ada sebuah momen, sebuah kesempatan, sebuah kondisi, antum pakai harta benda itu untuk perkara sia-sia, perkara yang haram, perkara mungkar. Semakin dipakai, semakin banyak uangnya. Untuk foya-foya, sia-sia, gak habis-habis, nambah lagi, banyak lagi. Dipakai untuk perkara yang mungkar bahkan. Membantu dalam perkara kemungkaran. Tambah banyak. Hati-hati. Jangan mengatakan barokah. Ini barokahnya ritual-ritual tadi itu. Syirik kok barokah. Dia yang ini barokah. Itu bukan namanya barokah. Itu namanya apa? Al-istidraj. Dilulu, dibiarkan kamu, dibiarkan sampai kamu lupa lalai jatuh dikasih hukuman oleh Allah Azza Wajalla. Sehingga kuncinya pada apa? Pada ketaatan dan amal saleh. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya. terkait sholat tadi. Ji. Karena itu kan menunjukkan jika misalnya imam belum cukup, belum tadi dari itu kita masih membaca. Pada Rasulullah SAW sendiri mengatakan sholat pada kamu dari mana pun kita bersholat. Ketika kita membawa bacaan yang lebih dari yang dicontohkan Nabi, apakah saya tidak termasuk menyelisih? Tidak. Karena boleh. Angka tiga itu bukan pembatasan. Satu itu wajib. Dua, tiga itu sunnah. Lebih daripada boleh. Kalau dari boleh, dari bagian kita bahas tadi. Inna fi sholati la syughlan. Boleh. Paham ya? Dan itu tidak menyisi sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum diam, antum menyisi riwayat tadi. Kalian ini. Nah, dibahas sama Allah. Apa solusinya ketika imamnya masih panjang, makmum sudah selesai membaca zikir rukuk, zikir sujud. Ada riwayat ini, harus sibuk. Teruskan bacaannya. Dan tidak mungkin baca Al-Quran ketika itu. Dilarang dalam sebuah hadis. Tidak boleh baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kayak gitu ya. Dan tidak boleh ngobrol. Larangan bicara dalam sholat. Apa yang dikerjakan? Diulang-ulang bacaan rukuknya. Kalau sujud, ada orang yang menunjukkan berdoa, bisa kamu ulang-ulang bacaan sujudnya, atau kamu manfaatkan untuk berdoa ketika sujud. Contohnya lain ketika tasyahud. Antum tasyahud. Selesai baca tasyahud, baca sholawat. Selesai bertahu dari empat perkara sebelum salam. Imamnya tidak salam-salam. Pojok menengahnya. Aja. Kalau sudah imam foto. Kamari-mari. Cuma nerai. Apa yang harus dilakukan? Ada riwayat mengatakan anjuran atau dipersilakan untuk doa sebelum salam. Manfaatkan itu. Nampaknya imam baca doa dia. Enggak hanya baca tasyahud, selawat dan tawaf dari empat perkara. Kok panjang sih baca doa dia? Ngerti-ngerti sunahnya deh. Itu baca doa sampai imamnya salam. Ngerti gitu? Nah, di antara yang diambil dari riwayat tadi, inna la syughla anjuran untuk tumakninah dalam salat. Jangan tersibukkan dengan yang lain. Sudah tenang. Jangan sibuk. Ini bukan kesibukan. Ini ganggu ini. Bukan itu yang dibawakan dengan pembahasan riwayat tadi. Itu terlarang. Jika yang kalian tersibukkan dengan perkara-perkara di luar bab sholat, lalai dari khusyuknya dan tumakninah. Larang. Hei, ojo ngene. Sibuk itu namanya sholat. Aku sibuk. Gak sibuk tapi ini. Ganggu tak gitu. Allah sih. Tidak misalnya. Nah. Keduluan Pak. Oh. Saya itu kadang bingung. Gimana Pak? Bingung sini. Saya itu kadang punya masalah. Saya cari-cari solusinya nggak ketemu. Aneh nggak ketemu justru waktu sholat. Masalah apa ini? Misalkan saya ingin memperbaiki sesuatu atau ingin membuat sesuatu nggak keluar pikiran. Membuat sesuatu nggak keluar. Tapi begitu sholat pikiran itu tiba-tiba iya, betul. Itu termasuk godaan setan. Sehingga apa namanya ya, jangan dimasukkan di dalam sholat. Jadi ketika sudah, jangan teruskan. Kalau muncul, sudah, jangan teruskan. Tepis, teruskan. Sholat sesaat baru dipikir lagi. Nah, itu kan. Ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah ini. Dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah. Ini dimasukkan dalam kitab Al-Qiyah. Ibn Jauzi. Kisah orang-orang yang cerdas. Dia mengisahkan tentang Abu Hanifah rahimahullah. Ada seorang yang apa namanya lapor pada beliau mengeluhkan problem dia. Gitu. Lupa saya kasih apa ya kan. Entah barang hilang atau apa gitu. Hah? Ini gimana nyarinya? Mau di mana barang ini? Gitu loh. Saya nggak ada, penting bagi saya. Apa jawabannya? Itulah malam. Kamu nanti malam saat kiamat mulai. Ya, kamu yang mulai. Gitu, iya. Bingung dia, apa korelasinya itu? Cari barang hilang, suruh dia mulai. Sudah dikerjakan, dituruti. Malam bangun, sudah berwudu segala macam. Wow. Belum dua rakaat. Ijin, iya di situ barangnya. Sudah setengah sholatnya, kemudian dia ambil banyak ketemu. Besok paginya, alhamdulillah ketemu. Ya rohani lah. Ketemu, iya. Terus, gimana ceritanya? Tadi, saya sholat. Dia mulai, baru belum setengah sholat. Saya ingat dalam sholat saya, oh iya di situ. Terus gimana? Ya sudah, saya sholat, ambil barangnya. Kenapa gak kamu teruskan dia mulainya? Allah Nusa. Nah, maksudnya yang disampaikan terkait dengan zakatnya Bu Hanifah, gitu. Ngerti? Ya, ngerti kalau setan itu bakal begitu gitu. Saya dalam sholat, cuma belum mengingatkan. Kenapa berhenti sholatnya? Teruskan, karena niatnya kamu ibadah bukan untuk mencari barang hilang kan gitu. Untuk ibadah kepada Allah gitu. Ini kurang cerdas yang orang hati. Hati terpenuhi, selesai dia. Kalau dia orang itu kan enggak, selesai, amankan, sudah. Teruskan ibadahnya, kan gitu mestinya. Ayo bisa. Gitu ya. Ini jangan sengaja, aduh barangku hilang, aku tak apa-apa bisik. Itu biasa gak ketemu. Gak ketemu itu. Ada niatan khusus untuk cari barang hilang dalam satu gak bakal ketemu biasanya. Kenapa sih gak bakal khusus sholatnya? Nggak bakal diganggu sama setan. Udah gak khusyuk kamu nyetelannya. Paham gak? Iki apa problem di angele, apa solusi ini, apa solusi ini. Mau nyuntuh tadi, sudah aku tak asal sih lah. Apa? Satu orang kata dari wuhu. Apa nih hati? Nanti ketemu, syukur. Akan ketemu solusinya. Allah, di solusi ini. Jangan terlalu ketemu karena anda sudah gak khusyuk di situ. Anda sudah kena sama setan gitu loh. Iya. Gitu. Kapan kok bisa diganggu? Ketika antum ikhlas. Antum ikhlas dalam sholatnya khusyuk. Pasti banyak gangguan. Oh no, ayo pokoknya. Sering kalah. Lah makanya. Ya, jangan membawa problem dalam sholat. Oh, enggak bisa, Pak. Bisa, dikasih tahu. Jangan dinikmati. Artinya ketika, jangan fokus. Fokus selesai, ya. Nanti selesaikan. Terus, membahasnya di situ gitu loh. Kalau kita ada sebab lain yang pekerjaan kok gak ada solusi. Jadi, terus diteruskan. Jadi hari ini gini, hari ini gini. Itu kan namanya untuk menikmati. Tidak boleh. Ya kan terganggu atau bakal susah untuk menahannya. Langsung di pangkas. Jangan terus. Dapat selesai. Berdiri. Fokus sholatnya selesai. Baru dibahas di luar sholat. Ya ini. Kalau dibahas ini jalan. Nah, tapi bahasin sholat, jadi saya bakal itu rapat pada zuhur ini jelas. Kalau gini, kalau gini. Ini sholat ini. Antum sadar, antum topis berat. Karena itu sudah terbawa sama si terlalu jauh, ngeremnya susah. Tapi ketika dari mulai awal terbang direm itu gampang. Tanpa latihan saja. Barakallahu. Saya tanya satu. Monggo. Aku sholat setelah saya membaca sholat. Kemudian imam masih belum selesai, kita sudah selesai. Itu bisa ditambah sholat pendek. Bisa. Dalam sholat sir, ya karena mau baca Al-Fatihah. Juga maunya surat, karena sir kan. Kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Ikhlas misalkan. Belum rukuk imam, baca surat yang berikutnya lagi. Belum rukuk. Baca lagi satu rukuknya lagi. Terus begini. Dan lanjut berapa? Selesai. Satu ayat selesai. Kalau kita nambahin tapi nah ya. Nah ya kan tidak harus itu surat selesai. Yang penting selesai ayatnya. Misalkan Al-Ikhlas selesai. Belum ruku. Atau membaca Al-Falaq. Baru kul a'udhu birubil falaq. Ruku. Langsung ruku. Tidak harus itu suratnya. Yang penting satu ayat. Jangan kul a'udhu. Allah ruku. Tidak boleh. Teruskan. Paham ya? Satu ayat. Itu minimal satu ayat yang kita baca. Tidak boleh separuh ayat. Tidak harus satu surat. Tadi itu menoleh. Menoleh itu sama apa? Beda lah Pak. Menoleh kan gini Pak. Nah ya sampai ujung mata. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Tapi ada hajat. Menoleh kan ada goyang peran. Menoleh itu Pak. Terus kalau mereka fokus ke depan, tapi ujung matanya menyaksikan. Kenapa dia dikatakan boleh? Karena Rasul pernah melakukannya. Jadi beliau pernah, ini dalam pembahasan tentang jihad, beliau pernah mengirim pasukan perang, seorang utusan lah. Terus beliau sholat selain. Jadi bukan beliau di ujung matanya mengikuti, tapi pergi. Sampai dia hilang, baru beliau kesalahan. Jadi kan dengan lirikan mata ini, ujung mata dengan noleh. Paham? Pun, doa anak mana ini? Ayatnya panjang. Hah? Ayatnya panjang. Ayatnya panjang. Bahaya yang baca beliau. Si baca beliau apalannya akeh. Dan tidak mestinya kan kita bisa perhitungan gitu loh. Kita bisa membaca sebuah surat yang kita anggap cukup untuk imam ruku. Kok belum? Ya jangan ambil yang panjang toh. Mestinya begitu, mestinya begitu. Paham ya? Kok karo kok baca Al-Baqarah satu ayat yang paling panjang ini? Hafid ya soalnya. Ya enggak begitu kan? Jangan ngerti ada perhitungannya. Coba kalau misalkan antum selesai baca Al-Fatihah, baca surat gitu. Antum sengaja ngambil itu. Enggak tekan, enggak sampai selesai ruku. Langsung ruku. Ikuti imam. Membaca surat itu hukumnya sunnah dalam sholat. Ikuti imam itu hukumnya wajib. Surat akhir ikuti imam. Ini enggak nambah Pak. Emang dia belum tuntas gitu. Tapi ketika selesai ayat, berhenti pada ayat yang terakhir. Baru ikuti imamnya ruku. Gitu ya, ada perhitungannya. Kok ini wahyu paling doa ini? Sudah tak mau yang paling doa gitu ya. Hei insya Allah. Cukup insya Allah ya, sementara ya. Teruskan lagi insya Allah pada percobaan berikutnya. Nah, wasa banyak. Naka fila guna. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa barakatuh. Wa barakatuh.